kitab jual beli dari dalam Sahih Muslim yang bunyinya larangan menjual dengan cara muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, menjual buah sebelum tampak matangnya, dan menjual dengan cara muawamah atau penjualan tahunan. Kemarin kita sempat terhenti pada penjelasan Jabir bin Abdullah, pada penjelasan hadis 3832 halaman 607, penafsiran Jabir bin Abdullah tentang makna bentuk-bentuk jual beli yang dilarang oleh Nabi SAW. Nabi melarang jual beli mukhabarah, Nabi melarang jual beli muhaqalah, Nabi melarang jual beli muzabanah. Muhaqalah itu membeli tanaman atau hasil panen yang masih di batangnya dengan makanan yang sama, gandum dengan gandum yang sudah siap dikonsumsi, artinya dimasak untuk dimakan, dibeli dengannya gandum yang masih di ladang, yang masih di tangkainya, di batangnya. Ini sudah ada sebenarnya penjelasan tentang hadis ini, tetapi dengan istilah muhaqalah baru dalam hadis ini. Muhaqalah itu diambil dari kata-kata haqal, yaitu kebun, ladang. Itu jual beli hasil panen yang masih ditangkai, ya, yang masih di batangnya, dengan gandum yang sudah dalam karung. Ini ternyata sama dilarang oleh Nabi seperti jual beli munabadzah, jual beli muzabanah, yaitu menjual beli kurma basah dengan kurma kering. Kurma yang basah yang baru matang dengan kurma yang sudah kering, ini juga termasuk jual beli yang dilarang, karena ada kelebihan, dan kelebihannya itu riba. Kurma basahnya berat sementara kurma keringnya ringan. Ya, ini muzabanah. Muhaqalah yang tadi, yaitu membeli hasil panen yang masih di batang, ditangkai, dengan hasil panen yang sudah lama. Ya, sama dengan kurma kering tadi. Kemudian mukhabarah ini yang kita terhenti kemarin. Dalam tafsir Jabir bin Abdullah pada hadis tersebut, ammal mukhabaratu, baris yang ke-6 dari atas, dari 3832, 12345, hadis yang kelima, baris yang kelima dari atas. Qala Atha fassara lana Jabirun faqal, ammal mukhabaratu, adapun sistem jual beli mukhabara adalah, fal ardul bayda, tanah kosong atau lahan kosong, yadfa'uha ar-rajulu ila ar-rajuli, pemiliknya menyerahkan kepada orang lain, fayunfiqu fiha, maka orang lain tersebut mengeluarkan biaya untuk mengolah lahan tadi, thumma ya'khudhu min ats-tsamar, kemudian pemilik lahan ini pun mengambil hasilnya. Kita kemarin sempat bingung, setelah saya, sebenarnya inilah indahnya, nikmatnya belajar, ketika kita terhenti, dorongan untuk mengetahuinya sangat berat, besar. Makanya dalam perjalanan pulang itu saya sempat browsing di internet tentang makna mukhabarah. Sebenarnya penafsirannya itu yang membuat para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan sebagiannya, ada yang bahkan melarang mutlak. Bentuk yang seperti tadi, punya lahan diolah oleh orang lain, ini tidak dibenarkan, dengan upahnya adalah hasil, dan bahkan yang mutlak walaupun upahnya orang itu membayar dengan uang. Ini sebagian ulama mazhab berpendapat demikian, tetapi yang kita pilih adalah yang dirajihkan oleh Imam Nawawi, Maksud dari mukhabarah ini adalah memberikan lahan kosong diolah oleh orang lain, walaupun sekalipun misalnya benihnya dari pemilik tanah atau benihnya dari pemilik, dari pengelola. Yang bermasalah adalah ketika si pemilik tanah mengatakan ini satu hektar ini, yang bagian ini nanti hasilnya milik saya. Makanya dalam bab yang akan datang itu dia tetapkan kalau yang dekat-dekat pengairannya, dekat pengairan airnya itu, dia mengatakan oh ini yang di pinggir-pinggir air yang mengalir ini untuk pengairan ini milik saya semuanya, kata pemilik tanah. Ya, sisanya ambillah oleh kamu. Ya. Ini yang akan kita ketahui dengan pasti nanti di situ letak gharornya. Di situ letak gharornya. Karena dia mengatakan dari 1 hektar atau 2 hektar tanah, lahan kosong yang ia serahkan kepada pengelola, siapapun yang menanggung peralatannya atau benihnya, baik itu pemilik tanah atau pengelola, yang bermasalah adalah hasil yang nanti dibagi dua atau diambil oleh pemilik tanah. Kata pemilik tanah, 1 hektar, nah, bagian timur untuk hasilnya milik saya, bagian barat untuk kamu. Ya, atau dengan menetapkan tempatnya, ini yang di bawah di lereng ini milik saya semuanya. Sampai yang di bawah, kalau yang di atas-atasnya milik kamu, bagian atas, yaitu puncak-puncaknya itu bagian kamu. Ini terjadi sistem seperti ini, maka dilarang oleh Nabi karena kesan gharar, ketidakjelasan dari hasilnya nanti. Bisa saja di tempat yang ditetapkan oleh pemilik tanah itu muncul hasil panen yang banyak, atau kebalikannya, di tempat yang ditetapkan oleh pemilik tanah ini tidak ada hasilnya, gagal panen. Sementara yang milik pengelola banyak hasilnya. Di sini letak gharornya. Inilah bentuk yang ditarjih oleh Imam Nawawi dari bentuk mukhabarah ini. Menyewa atau menyerahkan lahan kosong diolah oleh seseorang dari siapapun benihnya, baik itu dari petani, dari pemilik tanah, baik dari pemilik tanah ataupun dari pengelola, alat-alatnya dari siapapun juga, modalnya apakah dari pemilik tanah atau pengelola. Nanti yang dipermasalahkan adalah ketika si pemilik tanah mengatakan hasil dari separoh dari arah bagian timur, ya, dari tanah saya ini yang berbatasan dengan si fulan, ini batasan-batasan itu milik saya, hasilnya untuk saya, sementara sisanya ambil oleh kamu. Ya, ini sistem mukhabarah yang ditarjih oleh Imam Nawawi maknanya. Sementara di sana masih banyak perbedaan. Ada yang mengatakan mukhabarah itu mutlak, pokoknya cara seperti itu tidak dibenarkan. Imam Syafi'i mengatakan cara seperti itu dalam bentuk ketika hasilnya itu ditetapkan, ya, ditetapkan, bukan tetapnya apa? Bukan penetapannya dari lahan, tetapi dari hasil. Ini nanti semua yang hasil panennya seperempatnya untuk kamu, dua perempatnya untuk saya, atau tiga perempatnya untuk saya, atau kita separoh-separohan, separoh kamu, separoh saya, kata pemilik tanah. Ini juga dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan. Ya. Sampai segitunya tidak dibenarkan. Sampai ada yang mengatakan walaupun bentuk pembayarannya dalam bentuk uang, misalnya penyewaan seperti yang akan datang, itu bentuk penyewaan, pokoknya dalam urusan tanah menanah ini itu tidak dibenarkan berbisnis, kata sebagian mazhab. Yang saya sampaikan tadi adalah yang diterjemah oleh Imam Nawawi, saya tidak tahu di mana dalam halaman terjemahannya, tetapi di sini saya sudah baca tadi terjemah dari Imam Nawawi tentang bentuk muhabarah yang dilarang oleh Nabi SAW. Adapun kalau bentuknya saya sewakan kepadamu tanah ini dengan hasil bukan dengan nilai hasilnya, tetapi dengan uang. Jadi penyewaannya dengan uang, berapa hasilnya itu kan urusan Jadi luas tanah itu yang berpatokannya. Jadi 2 hektar misalnya 1 hektar sekitar 30 juta per tahun misalnya. Ya, 15 juta per 15 juta per hektarnya, 30 juta untuk 2 hektar per tahun. Kemudian silakan saya terjadi kontrak misalnya 3 tahun pengelolaannya. Ya, ini sebagian ulama membolehkan. Ya, sebagian ulama membolehkan penyewaan lahan. Jadi bukan terkait dengan hasil. Terkait dengan tanah. Ya, dia menyewakan tanah berapapun hasil, kalau orang itu beruntung nanti atau rugi itu tidak ada urusan dalam kontrak ini, dalam akad sewa menyewa ini. Tetapi kalau seandainya hasil panen, ya, hasil panen, ada yang mengatakan hasil panen, kalau seandainya hasil panen itu dihitung dalam bentuk hasilnya, misalnya 1/4 dari hasil hasil panennya per panen itu milik saya, ini juga ada yang membolehkan dan pada umumnya melarang. Ya, tetapi tarjih Imam Nawawi tadi mengatakan kalau bentuknya hasil bukan lahan itu dibenarkan. Hasil dari 1 ton yang didapatkan per panennya, maka 1/4-nya misalnya itu milik pengelola atau separohnya milik pengelola, terserah. Jadi kalau hasil itu tidak ada gharornya. Ya, misalnya hasil panennya kurang dari 1 ton, berarti ketentuannya seperti tadi menurut pendapat yang ditarjih oleh Imam Nawawi tadi. Tetapi sekali lagi, bentuk jual beli mukhabarah yang dilarang ini berbeda pendapat para ulama, dan kita akan temukan nanti dalam uraian Imam Nawawi. Baik, kita lanjutkan hadis 3833 halaman 608. Imam Muslim mengatakan hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Khalaf kilahuma an Zakariya qala ibn Khalaf hadatsana Zakariya ibn Adi qala akhbarana Ubaidullah an Zaid ibn Abi Unaisah qala hadatsana Abul Walid al-Makki wa huwa jalisun 'inda Ata' ibn Abi Rabah an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama نهى عن المحاقلة والمزابنة والمزابنة والمخابرة وأن يشترى ini bukan ba ya, وأن ya itu 1, 2, 3, 4, 5 baris yang kelima ujung itu ba tertulis ada titik 1 tetapi dia titik 2 ya. Situ tertulis bustara, tetapi dia kurang titik satu. Yushtara, wa an yushtara an nakhlu hatta tushkiha, ya. Wal ishqahu an tahmarra au tasfarra au yu'kala minhu shay'un, wal muhaqalatu an yuba' al haqlu bi kailin min al ta'am ma'lumin, والمزابنة والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر رضي الله تعالى عنهما يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. إني حديث 3833 bermula dari Abul Walid Al-Makki. Abul Walid Al-Makki seorang dari generasi tabi'in dan murid dari tabi'in besar yaitu Atha' bin Abi Rabah. Atha' bin Abi Rabah seorang tabi'in pada peringkat yang tertinggi, murid dari para sahabat Nabi SAW, mufassir, muhaddith, ya. Beliau Abul Walid Al-Makki wa huwa jalisun inda Atha' bin Abi Rabah. Abul Walid Al-Makki duduk belajar ya dari Atha' bin Abi Rabah. An Jabir bin Abdullah, meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang. Ini yang maksud yang tidak dibenarkan karena Nabi melarang. Naha, Nabi melarang anil muhaqalati, dari al-muhaqalah. Muhaqalah tadi sudah kita pelajari, itu jual beli hasil panen yang masih ditangkai, masih di batangnya, dengan bahan makanan yang sudah siap dikonsumsi seperti gandum, ya, ya, beli padi dengan beras, ya, sama beli padi dengan beras, padi yang masih ditangkai, masih di sawah, dibeli dengan beras, ya, ini namanya muhaqalah. Wal muzabana ini untuk kurma atau yang matangnya lunak, basah. Kurma gandum, ya. Kurma basah namanya rutab. Ya, kurma basah namanya rutab. Anggur, ya, anggur juga pembelinya adalah kurma kering. Ya. Itu muzabana. Kurma kering pembelinya, bukan uang. Kalau di uang kan jelas. Tetapi kurma kering. Sementara anggur pembelinya adalah kismis, kurma yang sudah dijemur dikeringkan. Ya, ini juga termasuk bentuk muzabanah. Sementara mukhabarah yang tadi menyewakan lahan dengan pembayarannya adalah hasil dari lahan yang disewakan, yang kita ambil dari tarjih manawi adalah dengan menetapkan hasil sebagian dari lahan, dengan menetapkan lahan yang sebagian ini hasilnya untuk saya sebagai pembayaran dari penyewaan lahan ini. Ini mukhabarah salah satu bentuknya. Kemudian wa ayyushara nakhlu hatta tushqiha. Ini sudah berlalu, yaitu membeli buah kurma yang masih di batangnya sampai matang. Sebelum matang terlarang. Ya. Membeli buah kurma yang belum matang di batang. Membeli durian yang belum matang. Sama. Membeli durian yang belum matang karena masalahnya ditunggu matangnya. Kalau seandainya dibeli sebelum matang tetapi turun semuanya, dengan harga yang turun itu tidak ada masalah. Tetapi kalau dibeli sebelum matang, nanti dibiarkan di batang, sudah matang baru diturunkan oleh pembeli. Ini gharar. Karena tentu hasil dari penjualan setelah matang, sebelum matang dengan yang setelah matang berbeda. Tiba-tiba setelah matang pasarannya naik. Sementara buahnya masih di atas, di pohon. Atau buah durian yang belum matang itu ketika matang habis oleh kalong, ya, atau diturunkan oleh orang lain. Ini yang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan ketidakjelasan yang ada, makanya jual beli seperti itu tidak dibenarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa in yustara an-nakhlu hatta tusqiha. Tusqiha itu ditafsirkan langsung di sini wal isqahu an tahmarra aw tasfarra. Isqa itu adalah ketika warnanya sudah mulai berubah merah seperti rambutan, ya, ya, sudah mulai memerah atau kekuning-kuningan durian atau mangga. Ya, ini salah satu bentuk matang dari beberapa jenis buah-buahan, atau dalam bahasa yang lain au yu'kalamin husayy, atau yang sudah siap disantap. Ini maksudnya matang. Ini penjelasan tentang makna tusqiha. Kemudian dari bentuk larangan jual beli atau bentuk jual beli yang lain yang dilarang oleh Nabi adalah muhaqalah. Ini juga telah kita pelajari, yaitu membeli atau menjual hasil gandum, hasil padi yang masih ditangkai, masih di sawah. Ini penafsirannya, ini penafsiran dari hadis wal muhaqalatu an yuba'al haqlu bi kailin min at-ta'am ma'lumin, yaitu menjual al-haql, yaitu buah atau padi, gandum yang masih di ladang dengan ukuran takaran dari makanan yang jelas. Misalnya ini satu petak sawah saya beli dengan satu karung beras, ya, misalnya seperti itu, dengan ukuran takaran. Ini juga termasuk bentuk dari muhaqala. Wal muzabana an yuba'an nakhlu bi awsaqin min at-tamri. Ini muzabana, dijual atau dijual hasil kurma yang di batangnya dengan takaran-takaran tertentu dari tamar. Wal mukhabara ats-tsulutsu war rubu'. Sementara mukhabara, ini yang Termasuk yang dijelaskan di sini adalah menyewakan lahan kosong dengan upah atau pembayarannya nanti sepertiga atau seperempat dari hasil. Ini lebih luas daripada yang kita katakan tadi. Kita katakan adalah penetapan lahan di lahan yang terkosong tadi, bagian ini atau arah timur itu hasil yang akan untuk menjadi upah atau untuk pembayaran kepada saya, kata pemilik tanah. Yang sekarang ini justru lebih luas dari itu, sampai penetapan takaran hasilnya. Misalnya dari hasilnya nanti, dari 1 hektar lahan yang saya berikan kepada kamu ini, sepertiga atau seperempatnya itu milik saya. Ya, sepertiga atau seperempatnya milik saya ini juga termasuk ada makna gharornya. Ya, ada makna gharornya. Kalau nanti hasil panennya banyak, hasil panennya misalnya 500 ton. Nah, sepertiganya kan kecil. Jadi sewa tanah, sementara yang untung pemilik penyewa. Maka salah satu maknanya di sini adalah menyewakan tanah dengan pembayaran sepertiga atau seperempat dari hasil panen. Wa asbahu dzalika atau yang lainnya. Qala Zaidun qultu li Atha, ini jelas tentang sanadnya, bukan tentang makna hadis. Ini di hadis 3833 masih menjelaskan kepada kita bentuk-bentuk jual beli yang dilarang oleh Nabi dan penafsirannya. Penafsirannya, penafsiran dari muhaqalah, penafsiran dari muzabana, penafsiran dari mukhabara. Saya coba ingin membaca, saya coba membaca terjemahan hadis 3833 ini. Ya. Mana tafsirnya di sini? Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ketujuh dari bawah. Ya. Muhaqala, ya, di ujung. Muhaqala adalah penjualan kebun dengan makanan dengan timbangan tertentu. Kebun maksudnya hasil kebun. Hasil kebun dengan makanan dengan timbangan tertentu. Seperti yang saya contohkan tadi, ini 1 petak sawah saya beli dengan 1 karung beras. Ya. Kemudian muzabana adalah penjualan pohon kurma dengan kurma kering beberapa wasak. Itu kurma basah dengan kurma kering. Ya, kurma basah yang dibeli, pembelinya kurma kering. Ini makna muzabana. Dan mukhabara adalah sepertiga seperempat. Ya. Sepertiga ini maksudnya dari hasil panen. Seperempat juga dari hasil panen. Yang saya contohkan tadi, yaitu ketika nanti kalau sudah panen, maka sepertiga dari hasil panen untuk saya, kata pemilik tanah. Dan di sini ada unsur gharornya. Ketika sepertiga atau seperempat itu dari 100 kilo hasil panennya per tahun. Ini tentu merugi, membuat begitu besarnya kerugian orang yang mengelola. Atau sebaliknya, per tahunnya panennya sangat luar biasa besar, dan ini juga membuat beruntungnya pengelola. Ya, ini salah satu bentuknya yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, Imam Muslim di sini dengan riwayat, yaitu mukhawara adalah sepertiga seperempat. Sepertiga maksudnya biayanya. Ya, biaya penyewaan tanah tadi. Ini juga termasuk terlarang dan semacamnya. Kata-kata semacamnya ini yang tadi kita katakan, karena para ulama berbeda pendapat dalam menerjemahkan atau menafsirkan jual beli mukhawara tadi. Kita lanjutkan 3834. Imam Muslim mengatakan hadatsana Abdullah ibn Hashim qala hadatsana Bahzun qala hadatsana Salim ibn Hayyan qala hadatsana Sa'id ibn Mina an Jabir ibn Abdullah qala naha Rasulullah SAW anil muzabanati wal muhaqalati wal mukhabarati wa an bai'i thamrati hatta tushqiha. Ya, qala qultu li Sa'idin ma tushqihu qala tahmaru wa tasfaru wa yu'kalu minha. Ini sama dengan hadis sebelumnya. Nabi SAW melarang dari jual beli muzabanah, muhaqalah, mukhabarah, dan menjual buah yang belum matang. menjual buahan yang belum matang di pohonnya. Ya, tuskiha itu artinya belum merah, belum kuning, atau belum siap dimakan. Jadi belum matang, tidak dibenarkan menjual buah-buahan yang belum matang di pohon, karena terdapat unsur gharar, itu ketidakjelasan dari hasilnya nanti ketika dia sudah matang. 3835 Imam Muslim mengatakan haddatsana Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri wa Muhammad ibn Ubaid Al-Ghubari wal lafdhu li Ubaidillah qala haddatsana Hammad bin Zaid qala haddatsana Ayyub an Abi Zubair wa Sa'id bin Mina an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah SAW alaihi wasallam anil muhaqalati wal muzabanati wal muawamati wal mukhabara qala ahaduhuma bai'us sinin hiya al-mu'awamah wa anithunayya wa rakhasa fil araya. Ini hadis yang sama dari Jabir bin Abdullah. Ada sedikit perubahan atau yang baru dalam lafaz yang sekarang ini. Muhaqalah sudah ada berkali-kali, muzabanah sudah juga berkali-kali, yang sekarang mu'awamah. Ya. Mu'awamah ini mungkin kali pertama dari lafaz hadis yang menjelaskan atau melarang dari bentuk-bentuk jual beli. Mu'awamah kemarin telah kita jelaskan maksudnya adalah penyewaan lahan, ya di sini ada artinya bai'us sinin, jual beli per tahun. Kemana apa yang saya sampaikan ya tentang mu'awamah? Menyewakan atau saya sudah jelaskan. Nah, sibuk cari mukhabar lupa jadinya. Al-mu'awamah. Ada yang lihat di terjemahannya mu'awamah? Ada pun larangan penjualan mu'awamah, yaitu penjualan tahunan, maksudnya adalah penjualan harga pohon selama 2 tahun atau 3 tahun atau lebih. Maka disebut dengan istilah penjualan mu'awamah dan penjualan tahunan. Penjualan ini dinyatakan tidak sah menurut ijma' para ulama. Ulama yang menukilkan ijma' terkait hal ini adalah Ibnul Mundhir dan lainnya berdasarkan hadis-hadis dalam bab ini. Dan karena ini ia merupakan penjualan dengan gharar, ketidakjelasan, karena merupakan penjualan sesuatu yang tidak ada, tidak diketahui dan tidak dapat diserahkan, di samping tidak dimiliki oleh pelaku transaksi. Satu, dia saya jual kepadamu hasil panen kebun sawit ini selama 3 tahun atau selama 2 tahun dengan harga segini hasilnya, padahal itu belum ada. Ini bisa saja hasilnya lebih dari harga yang ditetapkan selama 3 tahun itu, bisa saja kurang, dan terkadang bisa jadi gagal panen. Ini yang letak gharornya. Dan bila dan ketika bentuk jual beli mu'awamah ini dilarang oleh Nabi, berarti sudah ada di zaman Nabi. Sudah ada bentuk penjualan pohon kurma di kebunnya. Mungkin sampai sekarang ada di antara mereka yang masih mempraktekannya, karena kebun milik orang lain. Dan dia ingin, karena mungkin pasaran kurma luar biasa, maka dia berani untuk membeli dari satu misalnya 2 hektar kebun kurma, dibeli selama 2 tahun. Saya beli selama 2 tahun dengan harga misalnya 500 juta dalam uang kita misalnya, karena dia mempertimbangkan ketika banyaknya jemaah umroh, banyaknya jemaah haji, banyaknya apa, maka dia berani membayar atau membeli dengan harga sebanyak itu. Pemilik pohon juga menerima. Kenapa jual beli seperti ini dilarang? Karena gharar yang luar biasa. Bisa saja selama 2 bulan berturut-turut dari hasil panen atau 1 kali panen dari 2 tahun itu ternyata tidak punya hasil sama sekali. Di sini letaknya jual beli mu'awamah menjadi jual beli atau bentuk jual beli yang dilarang oleh agama kita karena ada unsur gharar dari hasil. Karena kurma itu belum walaupun terkenal subur ini pohon kebun ini kurmanya subur, maka dibeli selama 2 tahun dengan harga ditetapkan, tetapi tentu nilai yang dibeli atau hasil yang dibeli itu tidak diketahui kejelasannya. Misal saja dia ternyata dalam 2 tahun yang telah dibeli oleh pembeli ini hasilnya itu menghasilkan luar biasa 2 kali lipat dari sebelumnya. Ini juga memberikan ternyata jauh lebih besar dari harga yang dibeli oleh pembeli ini. Jadi muawama itu, dan ini yang baru dalam hadis yang telah kita pelajari, dan ini sesuai dengan bunyi bab di ujungnya, dan menjual dengan cara muawamah atau penjualan tahunan, ini dia larangan dari Nabi SAW. Kemudian wal mukhabarah, ini sudah berlalu. Qala ahaduhuma bai'us sinin, berkata salah seorang dari perawi, maksud dari muawamah adalah jual beli tahunan, membeli hasil panen per tahun. Ya, saya beli hasil panen kebun sawit ini selama 2 tahun dengan harga segini. Ini gharar dan tidak dibenarkan. Ya. Kemudian ada larangan yang lain itu sunayya di ujungnya, wa anis sunayya. Ya. Jual beli, dilarang juga jual beli sunayya. Sunayya ini adalah pengecualian. Saya jual satu karung beras ini kecuali setengahnya, itu kecuali seperempatnya bisa sisakan, dan sisanya saya beli dari dalam satu karung, ya. Atau saya jual hasil dari kebun ini satu kali panen kecuali setengahnya atau sekali seperempatnya. Nah, yang seperempat ini kan masih belum jelas yang mana. Ya, yang mana? Atau contoh juga dijelaskan para ulama, saya jual hasil kebun sawit ini kecuali bahagian 5 batang yang bagian timur saja. Itu saya tidak jual. Ya, ini juga termasuk sunayya. Jual beli yang dikecualikan, di sini juga ada syarahnya. Ada yang dapat? Ya. Halaman 114. Perkataannya sunayya serta melarang pengecualian, maksudnya adalah pengecualian dalam jual beli. Dalam riwayat Tirmidzi dan lainnya dengan sanad yang sahih dinyatakan bahwa Nabi SAW melarang pengecualian kecuali bila diketahui. Pengecualian yang menggugurkan penjualan adalah dengan mengatakan, aku menjual kepadamu satu tumpuk gandum ini kecuali sebahagiannya. Pohon-pohon ini atau kambing-kambing ini atau pakaian-pakaian ini atau semacamnya kecuali sebagiannya. Ya, ini sebagiannya itu yang tidak jelas. Ya, sebagian itu tidak jelas. Kemudian warakhasa fil araya. Di ujung hadis ada, kemudian Nabi SAW memberikan dispensasi keringanan untuk jual beli araya. Araya tadi jual beli kurma, anggur. Jual beli kurma atau anggur yang masih kurma yang masih basah, anggur, tetapi dengan penaksiran, ditaksir berapa keringnya baru dibeli dengan kurma kering. Ini dibenarkan tetapi untuk konsumsi bukan untuk dijual beli. 38, 36 dan hadis terakhir 38, 37. Ya. Imam Muslim mengatakan haddatsanahu Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Ali ibn Hujrin qala haddatsana Ismail wa huwa ibn Ulayya an Ayyuba an Abi Zubair an Jabir radiyallahu ta'ala anhuma anin nabi s.a.w. bimithlihi, ya, seperti hadis yang sebelumnya, ghaira annahu la yadhkur bay'us sinin iyal mu'awamah. Cuma dalam riwayat ini tidak ada kata-kata bay'us sinin. Kalau dalam sebelumnya kan ada bay'us sinin, ada wahiyal mu'awamah, sementara di sini tidak ada. Dia hanya menjelaskan tentang jual beli muhaqala, muzabana, mu'awamah dan mukhabarah. Adapun bay'us sinin tidak ada lafaznya dalam riwayat yang sekarang ini. La yadhkur bay'us sinin wa hiya al-mu'awama. Hadis terakhir di bab 16 tadi, Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Ubaidullah bin Abdul Majid qala haddatsana Rabah bin Abi Ma'ruf qala sami'tu Ata'an an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah SAW an kira'il ardi wa an bai'iha as-sinin wa an bai'il thamri hatta yatiba. Sebenarnya hadis yang 3837 ini masuk ke bab berikutnya. Ya. Bab yang tiga, hadis 3 yang sekarang ini sebenarnya masuk ke bab ke-8, bab ke-17. Bab 17 yang tertulis di situ bab 18. Itu tadi kekeliruan. Bab 17 yaitu bab penyewaan tanah. Ya, bab penyewaan tanah, maka 3837 ini sebenarnya merupakan hadis pertama di bab ke-17, bab penyewaan tanah. Coba kita lihat terjemahannya. Hadis 3837 ini dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari menyewakan tanah, angkira'il ardi, menyewakan tanah, ya, wa an bai'i hasinin, dan menjualnya beberapa tahun, ini mu'awamah, ya, wa an bai'i thamri dan hatta yatiba, dan Nabi melarang dari jual beli buah-buahan yang belum matang. Ya, ini masuk kepada bab sebelumnya. Sementara inti dari hadis ini adalah hadis berkaitan dengan bab penyewaan tanah. Bab kira'il ardi, itu penyewaan tanah. Sebelum itu kita, ya, kenapa bab yang ke-17 ini sebenarnya hadis yang 3837 ini masuk ke bawahnya sementara dia sekarang terpisah. Pembuatan bab, bunyi bab itu bab penyewaan tanah, ini bukan perbuatan Imam Muslim. Jadi Imam Muslim tidak ada sama sekali mengatakan membuat bab-bab itu. Ketika dia menyusun sahih Bukhari sahihnya ini, bab-bab yang kita baca dari awal sampai sekarang ini itu bukan perkataan Imam Muslim, tetapi itu penyusunan tambahan yang dibuat oleh Imam Nawawi. Jadi sekarang ini bab penyewaan tanah ini perkataan Imam Nawawi yang mensyarahkan sahih Muslim. Makanya dia terkadang terpisah. Ya, seperti sekarang ini 3837 tadi yang kita buat nomornya, sebenarnya dia adalah lebih tepat dimasukkan ke bawah bab yang setelahnya, yaitu bab penyewaan tanah. Tetapi sekarang terpisah karena memang inilah amalan manusia. Ini hasil dari kerja manusia yang tentu tidak akan mungkin sampai ke tingkat kesempurnaan yang sempurna. Ya, tentu ini hanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia pasti akan ada celah. Maka kita katakan hadis yang terakhir di bab yang ke-16 seyoknya diletakkan di awal bab ke-17 penyewaan tanah. Setelah itu kita simpulkan, ya, sebelum kita, ya, ya, masuk ke bab yang sebelumnya yaitu tentang penyewaan jual beli per tahun, ya, atau jual beli buah buahan sebelum matang, ya. Tetapi kan ketika dia berbicara awalnya berarti itu yang ditekankannya, itu yang ditekankannya, ankira'il ardi, itu yang paling ditekankan karena lafaznya itu berarti sesuai dengan yang dituju oleh Imam Muslim dengan Imam Nawawi dengan tentang hukum penyewaan tanah. Sebelum kita tutup, kita simpulkan satu bab ini cukup banyak hadisnya dan hampir semuanya adalah hadis Jabir bin Abdullah. Coba dari awal sampai akhir itu semuanya hadis Jabir bin Abdullah, dan begitu juga bab yang ke-17, ya, semuanya hampir riwayat beliau, Jabir. Terkait dengan jual beli ini memang banyak riwayat Jabir bin Abdullah, banyak sekali dari Jabir bin Abdullah. Apakah karena beliau sangat menyukai sehingga beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang itu yang banyak, atau memang pernah terjadi jual beli antara beliau dengan Nabi, ya. Ya, jual beli antara Jabir bin Abdullah dengan Nabi SAW, jual beli unta, ya, unta milik Jabir itu dibeli oleh Rasulullah SAW yang ketika itu keadaan untanya sangat lemah dan sudah tidak bisa banyak bekerja lagi, tidak bisa berjalan dengan cepat lagi. Kemudian didoakan oleh Nabi SAW sehingga dia luar biasa kuat kembali. Kemudian setelah itu Nabi SAW menawar untanya Jabir dengan harga yang murah, dengan harga yang murah. Kemudian Jabir, karena itu Nabi yang membeli, maka dijualnya dengan syarat nanti saya akan serahkan unta ini kepadamu kalau kita saya sudah sampai ke Madinah dalam perjalanan pulang dari perang. Ya, sampai di Madinah baru Jabir menyerahkan unta di kepada Nabi SAW dan Nabi menyerahkan uangnya dan dilebihkan oleh Nabi. Ya, dengan harga sepakatan, kemudian kata Nabi SAW, kata Jabir bercerita, faqadani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa zadani. Jadi kalau seandainya dia menawar dalam perjalanan tadi dengan harga misalnya 5 juta, kemudian ketika dibayar 7 juta. Ya, 7 juta kemudian diambil oleh Jabir dengan harga yang sudah dinaik dan ditambah oleh Nabi SAW. Tidak lama Nabi Jabir pergi, tiba-tiba datang seseorang mengatakan, ini untamu, ambil lagi. Ya, ini untamu, diambil lagi. Jadi Nabi SAW menyerahkan uang dalam transaksi jual beli, dalam bentuk transaksi jual beli, dan dia sebenarnya tidak mau membeli. Ya, dia tidak mau membeli, tetapi dia mungkin mengetahui Jabir tidak berat untuk menerima uang sebesar itu pemberian dari Nabi, maka dia dirubah oleh Nabi cara atau bentuk pemberiannya itu dengan cara transaksi jual beli, yang nanti uang didapatkan oleh Jabir sementara untanya kembali kepada Jabir. Untanya kembali kepada Jabir. Memang ada di antara kaum muslimin yang benar-benar wara dan tidak mau menerima pemberian. Ya, tidak mau menerima pemberian, maka kalau kita ingin melakukan perbuatan baik dengan mereka, caranya seperti itu. Caranya adalah ketika dia menjual sesuatu, maka kita beli, kita hargai dengan harga biasa, nanti kita lebihkan. Kita lebihkan. Ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Jabir. Makanya mungkin ada kecenderungan beliau untuk mengumpulkan hadis-hadis tentang jual beli. Maka banyak sekali hadis terutama tentang bentuk-bentuk jual beli yang terlarang. Yang di sini ada bentuknya muhaqalah, ada muzabana, ada mukhabarah, ada tadi muawama, ada jual beli araya, ada jual beli sunayya. Ya, sunayya itu pengecualian satu karung separohnya. Tidak dipisah-pisah, pokoknya saya berjual satu karung tapi separohnya sisakan ya. Nah, jadi ini tidak jelas. Soalnya ternyata yang dipisahkan itu buruk semuanya keadaannya atau benar atau baik, sehingga merugikan sebelah atau salah satu dari kedua belah pihak yang terjadi transaksi jual beli itu pada mereka. Jadi itu bentuk-bentuk jual beli yang terlarang pada bab yang ke-16, dan juga nanti ada pembahasan tentang penyewaan tanah, dan ini lebih menarik lagi. Dan hadisnya tentang penyewaan tanah ini banyak sekali, dan hampir memang juga di sana ada hadis Abdullah bin Umar, ya. Ada hadis Abdullah bin Umar, ada hadis Abu Hurairah, dan pembahasan semuanya tentang qira'il ard. Ya, qira'il ard menunjukkan pembahasan ini pembahasan yang juga hangat di generasi sahabat. Ya, Nabi SAW melakukannya. Nabi SAW melakukan qira' penyewaan tanah. Khaybar itu setelah ditaklukkan milik kaum muslimin, maka orang Yahudi yang ada di Khaybar, karena mereka ahli dalam bercocok tanam, Nabi SAW lakukan kira, lakukan dalam bentuk penyewaan, disewakan kepada orang Yahudi untuk dikelola, dan hasilnya nanti sistemnya mudharabah. Ya, ini awal dari praktek mudharabah yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam bentuk lahan tanah. Ya, nanti akan kita ketahui. Wallahu ta'ala alam. Untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di situ pelajaran kita. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.